Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wayardha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran. Hibati fillah rahimakumullah. Kita lanjutkan kemarin sampai ayat ke-10. Berikutnya ayat ke-11. Di sini Allah masih menyebutkan ayat-ayat berkaitan dengan sins golongan orang-orang munafikin. Ya, ayat ke-8 sampai ayat ke-20 Allah berbicara tentang awsaf al-munafiqin, sifat-sifat orang-orang munafiqin. Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, kita guna bi maratibiha al-arba'ah. Ya, dengan martabatnya yang berapa? 4 bi maratibihal arba'. Nah. Tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُقَاتِلُوا غُنَّةٌ pada lahum termasuk غُنَّةٌ pada tingkatan keberapa? Tingkatan yang ketiga. Lahum ya, termasuk غُنَّةٌ نَاقِصَةٌ غُنَّةٌ yang tidak dipanjangkan. Gunnah asliyah. Sedangkan gunnah pada innama nun bertasydid, gunnah akmal, gunnah yang paling sempurna. Innama dengan gunnah yang panjang. Iya. Kemudian juga gunnah pada nun sukun. Pada ada gunnah. Baik, kita ulang lagi. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Ala innahum humul mufsidun walakin la yashurun. Ada gunnah naqisah pada innahum mim sukun. Sebelumnya ada gunnah akmal innahum nun bertasydid dan gunnah yang naqisah pada nun sukun di akhir ayat la yashurun. Sedangkan gunnah pada nun sukun pada kata walakin ya, ini hilang gunnahnya karena sudah mengalami apa? Mengalami idgham ke dalam huruf lam dengan idgham yang sempurna. Idgham yang sempurna menghilangkan nun secara utuh, zatnya sekaligus sifatnya. Ya, dihilangkan nunnya ya, secara utuh, zat was sifat. Zatnya hilang, gunnahnya juga hilang. Kita tidak lagi mendengar ada suara nun, tidak pula mendengarkan ada gunnah. Ya, sehingga dikatakan gunahnya apa? Idghamnya idgham idgham bila gunnah. Ya, idgham bila gunnah. Nah, haibati fillah kita mungkin akan menambahkan pelajaran, yaitu pelajaran mad, ya, pelajaran tentang mad. Apa itu mad? Mad secara bahasa artinya bacaan panjang, bacaan panjang. Mad artinya tul, ya, panjang. Nah, panjang pendek adalah sesuatu yang sangat vital, ya. Sesuatu yang sangat vital artinya seorang qori harus berusaha untuk tepat dalam panjang pendek, ya. Yang panjang dibaca panjang, yang pendek tidak boleh dibaca panjang. Nah, harokat itu bisa panjang dengan adanya huruf-huruf mad setelahnya. Ya, harokat yaitu fathah, kasroh atau dhammah itu bisa menjadi panjang ukurannya bila diikuti dengan huruf-huruf mad. Nah, coba kita ulang halaman ayat ke-11. Dzal fathah wa idza, ya. Ini dipanjangkan dengan huruf mad alif, ya. Wa idza, ya. Wa idza, coba. Ya. Tidak boleh dibaca dengan pendek. Wa idza qila, harus dipanjangkan wa idza, ya. Baik. Kemudian kasrah pada qaf pada kata qila. Ini juga panjang karena diikuti dengan huruf mad, yaitu ya sukun. Maka harus dipanjangkan qafnya yang kasrah ini. Wa idza qila, coba. Wa idza qila. Ya, kalau tidak tepat panjang dan pendek akan keliru. Misalkan wa idza qila, ya. Wa idza qila ini betul-betul akan merubah kalimat. Tentu akan berubah kalimat, ya, atau yang apa pendek dipanjangkan akan wa idza qila, seperti ini jelas akan merusak kalimat, ya. Baik. Dhammah pada tufsidu, ya, la tufsidu, wa idza qila lahum la tufsidu, dan juga dibaca mad karena dia dhammah lalu diikuti dengan wawu. Wawunya apa? Sukun, ya. Wawu sukun kadang jelas tanda sukunnya. Di beberapa mushaf ada tanda sukun yang dituliskan di atasnya. Di sebagian lagi tidak dituliskan tanda sukun. Hanya berwujud huruf tanpa harokat, ya. Jadi kadang huruf sukun itu apa? Ada tanda sukunnya, kadang dibiarkan begitu tanpa ada tanda apapun. Yang jelas huruf sukun adalah huruf yang tidak berharokat. Kadang ada tanda sukun, kadang tidak. Baik, nah ini kita sudah mengenal tiga huruf mad. Apa saja? Alif sebelumnya fathah, ya sukun sebelumnya kasroh, dan wawu sebelumnya dhammah. Nah, baik. Kemudian kita mengenal ada pembagian mad menjadi dua, mad asli dan mad far'i, ya. Ada mad asli, ada juga mad far'i. Mad asli yang seperti apa? Seperti yang tadi kita contohkan. Wa idza qila lahum la tufsidu. Ini namanya, atau ini tergolong mad-mad asli, yaitu mad yang panjangnya adalah panjang huruf mad asli. Panjang asli itu berapa? Dua harokat, ya. Mad asli adalah mad yang panjangnya dua harokat, yang tidak dipengaruhi oleh apa? Oleh hal-hal lain, kecuali hanya karena ada huruf mad itu sendiri, ya. Baik. Mad asli adalah mad yang panjangnya dua harokat, yang keberadaannya tidak karena ada pengaruh hal yang lain, tapi betul-betul murni karena ada adanya apa? Huruf mad, ya, alif atau ya atau wawu sukun. Nah, baik. panjangnya berapa? 2 harokat. Nah, adapun yang dinamakan dengan mad far'i adalah mad yang panjangnya lebih dari 2 harokat. Ya, baik itu sifatnya boleh lebih 2 rakaat atau harus dipanjangkan lebih dari 2 rakaat. Nah, ukuran yang bertambah panjang itu adalah karena ada sebab bertemunya mad dengan sukun atau dengan huruf hamzah. Nah, coba kita lihat contoh pada ayat yang ke-11 juga. Ya, qalu innama nahnu muslihun. Coba kita baca. Qalu innama nahnu muslihun. Qalu innama nahnu muslihun. Baik, dhammah pada qalu lu ya. Dhammah di atas lam qalu. Tadi kita baca dengan ukuran sekitar 4 atau 5 rakaat, ya. Tidak lagi 2 rakaat. Kenapa? Karena bertemu huruf mad yaitu wawu dengan apa? Dengan huruf hamzah. Ya. Qalu innama. Ya, hamzah ya, menyebabkan panjang mad sebelumnya menjadi lebih dari 2 rakaat. Baik. Ini sebab yang pertama. Yang kedua adalah karena bertemu dengan huruf sukun ya. Seperti pada kata muslihun. Muslihun tadi kita baca dengan ukuran panjang lebih dari 2 harokat. Kenapa? Karena dhammah yang dipanjangkan dengan wawu muslihu setelahnya ada nun sukun ya. Ada nun sukun ya. Walaupun sukunnya ini tidak asli, ya, namun ya tetap bisa mempengaruhi apa panjang mad, ya, sehingga bisa dipanjangkan lebih dari ukuran asli muslihun. Ya, tayyib. Kita ulang lagi. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Ayat berikutnya. Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nasu qalu anu'minu kama amana as-sufaha. Tetap kita perhatikan pada gunnah, terutama gunnah yang akmal, yang kamil, yang sempurna. Baik. Dan juga kita memperhatikan bacaan-bacaan mad. Wa idza qila lahum, ini matnya mad tabi'i. Idza qila lahum aminu juga tabi'i, ukuran 2 harokat. Kama amanan nas, kama ini mad far'i ya, mad far'i panjangnya 4 harokat. Alif bertemu dengan hamzah. Kama amana ya, kama amana. As-sufaha juga mad far'i ya, kama amana mas, belum ya. Baik. Jadi ada mad far'i pada kalimah kama amana, dibaca dengan 4 harokat. Qalu dibaca berapa? 4 harokat atau 5 harokat, sebagian juga menambah menjadi 6 harokat. Anu'minu kama amana as-sufaha. As-sufaha juga dibaca dengan mad far'i, kurangnya 4, 5 atau 6 harokat. Baik, kita ulang. Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nasu qalu anu'minu kama amana as-sufaha. Ya, kalimat as-sufaha kalau kita waqafkan panjang ha berapa harokat? Lebih dari 2 harokat. Sebabnya apa? Di samping ketemu hamzah juga ketemu sukun, ya. Di samping ketemu hamzah juga ketemu sukun, ya. Jadi bisa sampai 6 harokat. Nah. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lam. Lanjutkan. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Ada tanda waqaf tidak? Ada tanda waqaf di situ atau tidak? Ada. Tandanya apa? Jim sebagian apa? Gak ada. Di sini gak ada. Yang lain ada? Ya. Kalau jim artinya apa? Jawaz atau jaiz. Jadi boleh. Jadi secara makna, andai kata kita hentikan di situ atau kita lanjutkan, ya. Jadi sama, sebanding. Nah. وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. Kita ulang. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Wa idza laqul ladzina amanu. Wa idza khalaw ila syayatinihim qalu inna ma'akum إنما نحن مستهزئون. طيب. الله يستهزئ بهم ويمد هم في طغيانهم يعمهون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. أولئك أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين أولئك panjangnya berapa? 4 atau 5 harokat. Muhtadin berapa? 4, 5 harokat. 6. Baik. Ada lagi mat yang lain tentunya masih ada ya. Nah, kalau tadi belum kita sebutkan namanya, yang jelas kita hari ini kita telah mengenal tentang apa? Adanya mat far'i dengan dua sebabnya. Sebab yang pertama apa? Karena bertemunya mat dengan hamzah, dan yang kedua karena bertemunya mat dengan sukun ya. Baik. Kalimat amanna, coba antum lihat pada ayat ke-14, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Kalimat amanu dan amanna. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Dua kalimat ini antum perhatikan, amanu dan amanna. Baik, ini termasuk mad far'i atau bukan? Amanna dan aman termasuk mad far'i atau bukan? Mad asli atau mad far'i? Ya. Yang saya tanyakan yang di awal yaitu hamzahnya. A, bukankah di sini ada pertemuan hamzah dengan alif? Amanna dan amanu. Mat asli, ya. Para ulama tafsir mengatakan ini termasuk mat far'i, ya, termasuk mat far'i, karena ada pertemuan mat apa? Pertemuan mat dengan hamzah. Cuman posisinya apa? Mat dulu baru hamzah. Afwan. Hamzah dulu baru mat. Jadi kita perlu membedakan antara hamzah dengan apa? Alif. Kalau alif adalah sesuatu yang memanjangkan harokat fathah. Ba ini alif. Ta alif. Tapi kalau ba, nah ini ada hamzah sukun. Ta hamzah sukun. Nah, yang berharokat yang berbunyi a itu apa? Hamzah. Hamzah fathah. I hamzah kasrah. U hamzah dhammah. Baik. Nah, ini kita perlu bedakan hamzah dan alif. Nah, kalimat amanu ini asalnya apa? Ada hamzah fathah lalu ada alifnya ya. Kalau pada dengan melihat mushaf cetakan apa kerajaan Saudi mungkin akan terlihat jelas ya. Ada hamzah fathah lalu alif. Baik. Kalau di situ mungkin tulisannya enggak ada hamzahnya, hanya alif saja terus ada apanya? Fathah tegak. Ya tidak, begitu ya. Iya, kalau di mushaf yang dicetak di Saudi jelas hamzah fathah lalu alif. Iya. Nah, sehingga para ulama mengatakan ini termasuk mad far'i. Namun mad far'i yang ini ya tidak semua qurra membacanya dengan lebih dari dua rakaat. Ya. Sebagian tetap membaca seperti yang kita baca amanna, sebagian lagi membaca dengan amanna. Ya, sebagian lagi membaca dengan panjang. Sehingga menurut qiraah tadi dibaca seperti ini, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Karena terjadi apa? Pertemuan hamzah dengan alif walaupun posisinya apa? Hamzah dulu baru huruf mad. Nah, inilah yang dinamakan dengan mad badal. Kenapa dikatakan badal? Badal artinya mengganti ya. Jadi sebenarnya amanna itu asalnya adalah a'manna. A'manna. amanu asalnya apa? A'manu. Ya. Namun dalam lahjah Arabiyah, dalam logat Arab, ya, suku kata a, i, u itu tidak bisa dilafadzkan demikian. Ya. A, i, u. Kalau kita mudah saja ya. A, i, u. Tapi dalam lahjah Arabiyah itu tidak berlaku. Kalimat atau suku kata a, i, u tidak ada. Sehingga hamzah yang sukun diganti dengan huruf mad. Sehingga adanya a atau i atau u. Kata Adam asalnya Adam. Iman asalnya Iman. Asalnya demikian. Namun kemudian diganti dengan lahjah yang sesuai dengan mereka. Ya, sehingga ya lebih mudah. Al-muhim tadi kita telah mengenal beberapa sebab ya, mad menjadi lebih dari dua rakaat, yaitu apa? Hamzah dan sukun. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan sebutkan ya, jenis-jenis atau nama-nama mad-mad tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.